السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، الحمد لله segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini Allah mudahkan kita melanjutkan pembahasan kita dari kitab At-Tafsirul Muyassar juz yang kelima, dan insyaallah hari ini kita akan lanjutkan pembacaan kita dari surah An-Nisa ayat 84. Nah, silakan baca Abu Fatimah. نعم أستاذ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرِّض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. Berjihadlah di jalan Allah. Latukal. Tidak ma apa tidak ini apa kemarin udah ya? 84 ini udah kayaknya. Kayaknya, 85 ya sekarang ya. Kemarin sampai 83 kayaknya. Zat. Kayaknya kemarin aneh ingetnya ya. Belum, oh, putus ya, putus ya. Putus. Kemarin putus ya. Nama-nama enggak apa-apa lagi. Berjihadlah di jalan Allah dan tidak kamu tidak dibebankan kecuali yang engkau mampu, Zailah nafsa. Ya. Waharidil mu'minin dan motivasilah ya, doronglah kaum mu'minin. Harap Allah semoga Allah menahan menahan kekuatan. Kekuatan ya, menahan kekuatan orang kafir. Dan Allah sangat keras, sangat kuat kekuatannya dan sangat keras siksanya. Nah. Alfa'u harfu atfin, qatil fi'lu amrin fi sabili jar wa majrur. Fa'ilnya anta. Oh, fa'ilnya anta. Fi sabili jar wa majrur. Allahi lafzul jalalas mudhafun ilaih. La nafyin. Selanya la ya nafiyah atau harfu nafyin? La harfu nafiyah. Tukallafu fi'lun mudhari majhul isat lil majhul tukallafu illa kecuali adatul istisna nafsa mustasna isat ini illa kecuali nafsa la tukallafu illa nafsaka engkau tidak dibebani kecuali dirimu dengan kesalahan. Ya ya mustasna. Mustasna ya. Ya kaf al-kafu mudhafun ilaih. Al-wawu harfu atfin harid fi'lun fi'lu amrin al-mu'minina maf'ulun bih tadi. Ya. Asaf fi'lu fi'lun madin Allahu lafzul dalalah sebagai fa'il. Asalnya fi'il madinya fi'il madin nakis. Nakis ya. Oh. Naam sa. Allahu berarti isimnya saja. Ya isimnya. Isim asa an harfu masdarin wa nasbin sa. Ya. Yakuffa fi'lun fi'lun mudhari'un mansubun bi an sa. Ba'sa maf'ulun bi. Alladzina isim mausul mudhari ini isim mausul sebagai ini saat apa? Mudhaf ilaih. Mudhafun ilaih ya. Nah. Kafaru fi'lun madin al-wawu sebagai fa'il. Al-wawu harfu atfin Allahu lafil jalala sebagai mubtada, asyaddu sebagai khobar, ba'sa kekuatan, berarti ini saya deh, tamyiz. Tamyiz, betul. Nah. Al-wawu harfu atfin asyaddu maktub ke asyaddu yang pertama saya deh. Naam. Tankilas tamyiz lagi saya deh. Nah, iya betul. Bagi rupanya. Tafsirnya 84. Dibuku saja. Ma fajahid fajahid istilah amr fajahid ayuhan nabiyyu fajahid ayuhan nabiyyu fi sabilillahi wa i'la'i kalimatihi la tulzamu fi'la ghairika wa la tu'akhadhu bihi wala iya tu'akhadhu yu'ahi tu'akhadhu bihi wa huddul mu'minina 'alal qitali wal jihadi wa ribhum fihi la'alla Allahu yamna'u bika wa bihim ba'sal kafirina wa shiddatihim wallahu ta'ala asyaddu quwatin wa a'zamu asyaddu quwatan wa a'zamu asyaddu quwatan wa a'zamu uqubatan ya alil kafirina. Nah, maka berjihadlah wahai Nabi Sallallahu alaihi wasallam di jalan Allah dan tinggikanlah kalimatnya dan lakukanlah perbuatan dan semisalnya wala tu'akhadhu bihi dan jangan mengambil darinya. Gimana? Maksudnya itu kamu tidak dibebani dengan perbuatan kamu, selainmu gitu. Kamu tidak dibebani dengan kekuatan selainmu dan motivasilah kaum doronglah kaum mukminin untuk berjihad berperang dan berjihad dan warok mihim dan hasrat mereka padanya itu apa sama dorong nah, dorong semangati mereka padanya agar Allah menahan engkau dan mereka baksal ada kekuatan kafir dan fasid datihim dan kekuatan mereka saja. Iya. Sudah sama aja. Sama aja. Ya. Dan Allah Taala sangat kuat kekuatannya dan sangat besar hukumannya bagi orang-orang kafir. Amin barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. Maka berperanglah jalan Allah Subhanahu wa taala la tukallafu illa nafsak. Engkau tidak akan dibebani kecuali sesuai kesanggupan dirimu. Waharridil mu'minin dan berilah motivasi orang-orang beriman. Asallahu ayyakuffa ba'sal ladzina kafaru. Semoga Allah menahan kekuatan orang-orang kafir. Wallahu asyaddu ba'sa wa asyaddu tankila. Dan Allah itu lebih dahsyat kekuatannya dan lebih dahsyat azabnya. Jadi ayat ini perintah untuk berjihad jalan Allah Subhanahu wa taala dan memotivasi kaum muslimin untuk berjuang jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan prinsipnya adalah la tukallafu illa nafsak. Engkau tidak dibebani kecuali ya atas perbuatanmu sendiri, kecuali karena kesanggupanmu sendiri. Jadi kita tidak menanggung dosa orang lain gitu. Nah, jadi ini merupakan motivasi agar kaum muslimin mau berjuang jalan Allah Subhanahu wa taala. Meskipun ayat ini bicara tentang jihad dengan fisik, maka relevansi dengan zaman kita sekarang, kita bisa berjihad jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam berbagai bentuknya. Kalau dulu mungkin berperang dengan fisik, kalau sekarang bisa dengan ya berperang dengan ghazwatul fikri, ya, perang pemikiran, membantu menyumbangkan pemikiran-pemikiran untuk kaum muslimin. Kemudian bisa juga berjuang jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan membangun sekolah-sekolah, membangun lembaga pendidikan mulai dari ya taman kanak-kanak, ya kemudian rumah Quran, sekolah, santri sampai perguruan tinggi, itu juga bentuk ya berjihad jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang relevan dengan masa ini. Nah, baca bukurnya. Ustaz, 85 ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. May yashfa' syafa'atan hasanatan yakul lahu nasibum minha. Wa may yashfa' syafa'atan sayyi'atan yakul lahu kiflum minha. وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقِيتًا. Dan siapa saja yang berusaha memberikan syafaat kebaikan, maka niscaya dia akan mendapat bagian darinya, dan siapa saja yang berusaha untuk memberikan syafaat kepada keburukan atau dosa-dosa, maka niscaya baginya akan dilipat gandakan dosa, dan Allah Maha Kuasa, Maha Memelihara atas segala sesuatu. Man isim syartin sebagai mubtada, yashfa fi'il mudhari majzum biman, syafa'atan maf'ulum bi, hasanatan na'at dari syafa'atan. Yakun fi'il mudhari nakis majzum ya Ustaz. Lahu jarwa majrur sebagai khobar kana ya, khobar yakun ya, khobar yakun betul. Nasibun sebagai isim kana, minha jarwa majrur, alwaw harfu atfin, man isim syartin sebagai mubtada, yashfa' fi'il mudhari majzum biman, syafa'atan maf'ulum bi, syayyi'atan na'at. Yakun fi'il madhi fi'il mudhari, fi'il mudhari nakis majzum karena menjadi fi'il jawab ya Ustaz. Iya. Lahu jarwa majrur sebagai khobar dari kana, kiflun isim kana, jarwa majrur minha jarwa majrur. Alwaw harfu atfin, kana fi'il madhi nakis, Allahu lafzu jalalah sebagai isim kana. Ala kulli jarwa majrul syai'in mudhafun ilaih dari kulli. Mukitan khobar dari kana. Mukitan. Ya betul, mukitan. Dari kana. Tafsirnya man yash'a li husli ghayruhu ala khairi yakun lahu. Jadi bukan li husli. Li husuli ghairihi ala khairi yakun lahu bi syafa'atin nasibin ya. Nasibun minas sawabi. Nasibun minas sawabi. Wa man yashfa'a li isali ya. Wa man yas'a li isali syarri. Waman yas'a li isali syarri ila ghairihi yakun lahu nasibun minal wizri wal ismi wa kana Allahu ala kulli syai'in syahidan wa hafizun. Dan siapa saja yang berusaha untuk mendapatkan ya, untuk memberikan kepada orang lain berupa kebaikan, maka niscaya syafaatnya itu, niscaya dia mendapatkan bagian dari syafaatnya dan pahalanya. Dan siapa saja yang berusaha dengan kuat kepada keburukan, memberikan keburukan kepada orang lain, maka niscaya dia mendapat bagian dari kesalahan dan dosa dan dosanya. Dan Allah maha menyaksikan dan maha menjaga atas segala sesuatu. Baik. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Man yashfa' syafa'atan hasanatan yakul lahu nasibum minha. وَمَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِّنْهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقِيتًا. Siapa saja yang memberikan syafaat, maksud syafaat di sini bukan syafaat di hari kiamat ya, tapi maksudnya untuk saat ini. Siapa saja yang memberikan kebaikan kepada orang lain, maka dia akan mendapatkan bagian dari kebaikan tersebut. Dan siapa saja yang memberikan keburukan pada orang lain, maka dia pun mendapatkan ya tanggungan dari keburukan tersebut. Di sini dibedakan ya antara kebaikan. Kalau kebaikan itu dikatakan nasib, ya, bagian. Kalau itu sesuatu yang baik. Sementara kalau kita memberikan kejahatan, ya yakun lahu kiflun minha. Dia akan mendapatkan tanggungan, bukan nasib, bukan bagian. Karena kalau keburukan ini kan konsekuensinya adalah tanggungan, baik di dunia maupun di akhirat. Wa kana Allahu ala kulli syai'in muqita. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha berkuasa atas segala sesuatu. Ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa kebaikan apapun yang kita berikan kepada orang lain, insyaallah kita akan mendapatkan bagian dari kebaikan tersebut. Allah akan membalasnya dengan kebaikan juga. Sebaliknya kalau kita memberikan keburukan, yang melakukan keburukan, kejelekan pada orang lain, maka kita akan mendapatkan tanggungan dari ya perbuatan jahat tersebut, ya, entah dengan tuntutan di dunia ataupun tuntutan di akhirat. Ya. Nah, lanjutkan. Pak Edi baca. Nah, Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza khuyyitum bitahiyyatin. Apa itu ada ayatnya? Wa idza khuyyitum dipanjangin. Wa idza khuyyitum. Enggak gitu. Pede, tapi habis disasudin i-nya yang panjangin, wa idza khuyyitum gitu. Wa idza khuyyitum bitahiyyatin fahayyu bi ahsana minha awrad. Auruduha innallaha kana ala kulli shay'in hasiba. Dan jika kalian diberi penghormatan, maka berilah penghormatan dengan yang lebih baik darinya atau kembalikan seperti itu. Sesungguhnya Allah atas segala sesuatu maha memperhitungkan. Al-wawu istifna idza harfu syarat khuyitum fi'il madhi majhul bitahiyatin jar majrur. Alfa harfu jawab hayyu fi'il madhi lamar pak hayyu lamar Amr ya. Bi ahsani jar majrur minha jar majrur. Kenapa ini bi ahsana apa enggak biasani? Iya. Bi ahsana. Enggak, saya nanya, kenapa bi ahsana enggak biasani? Kan ini ada huruf jar. Kenapa dia enggak majrur? Ahsana itu kenapa ya? Ini ya, Pak, apa itu Pak yang tetap itu Pak ya? Mabni ya. Itu isim ghairu munsharif ya. Iya. Jadi ahsan itu kenapa isim ghairu munsharif? Karena mengikuti wazan af'alu ya. Af'alu. Kan dia isim tafdil ya. Makanya dia enggak boleh kasrah ketika majrur kecuali kalau jadi mudhaf atau dikasih al. Ya. Jadi anunya majrurnya dengan fathah ya. Nah. Minha jar majrur au harfu atfin ruddu fi'il madhi ha maf'ul bi. Inna harfu taukid wa nasbin. Allaha lahtu jalala sebagai isim inna. Kana fi'il madhi nakis. Ala kulli jar majrur sebagai ala kulli itu khobar inna ya Ustaz. Sebagai ya Bro deh. Inna allaha kana la kulli syai'in hasiba. Ala kulli. Enggak, ini hasiba ntar khobarnya karena isimnya karena kan kembali ke Allah. Ala kulli syai'in enggak nempatin apa-apa. Ya, nah, ala kulli jar majrur syai'in mudhof ilai hasiban khobar daripada kana. Wa idza sallama alaikumul muslimu faruddu alaihi bi afdoli mimma sallama bi afdola, ini kan ya tadi bi afdola mimma bi afdola ya mimma sallama lahdhon wa bisa syatan auraddu alaihi bimis lima salama walikulli sawabihi walikullin sawabuhu wajaza'uhu walikullin sawabuhu wajaza'uhu inna allaha ta'ala kana ala kulli sa'in mujazian ya mujazian tuh. Jika seorang bersalam, jika orang Muslim memberikan salam kepada kalian, maka kembalikannya kepadanya. Balaslah dengan lebih baik dari salamnya. Bisa saat itu apa saja? Ya apa namanya responnya? Responnya atau balaslah atasnya dengan yang seperti salamnya itu. Dan setiap segala sesuatu itu ada ganjarannya dan balasannya. Sesungguhnya Allah Ta'ala atas segala sesuatu itu Maha memberi balasan. Ya barakallahu fiik wa jazakallahu khair. Wa iyyakum salam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا. Dan apabila kalian diberi dengan suatu penghormatan, maka balaslah penghormatan tersebut dengan yang lebih baik darinya atau balas dengan yang semisalnya. Penghormatan di maksud sini adalah salam ya. Jadi kalau ada orang Islam memberikan salam kepada kita, maka dianjurkan untuk membalasnya lebih dari yang dia ucapkan. Artinya kalau dia mengatakan kepada kita assalamualaikum, kita tambahin waalaikumsalam warahmatullahi. Minimal segitu. Atau mau lengkapin juga bagus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Intinya lebih banyak gitu ya. Kadang-kadang ada orang yang salam cuma assalamualaikum. Maka sekurang-kurangnya kita menjawab waalaikumsalam. Itu yang semisal. Tapi kalau ditambahkan warahmatullahi, apalagi tambahkan wabarakatuh, maka ini tentu lebih baik. Aurudduha atau yang semisalnya. Jadi minimalnya itu yang sama dengan penghormatan yang diberikan. Meskipun memang konteks ayat ini tidak cuma bicara tentang salam, tapi juga ada sesuatu yang lain gitu. Kalau ada orang yang baik ke kita, misalnya kalau kita ke rumah dia, ya kemudian bentuk penghormatan dilakukan oleh orang tersebut, kita dibeliin makanan kesukaan kita, misalnya dia tahu makanan kesukaan kita pizza gitu ya. Maka ketika dia ke rumah kita, kita ya berusaha untuk memberikan yang serupa, kita belikan juga makanan kesukaan dia. Jadi penerapan dari ayat itu banyak. Intinya perintah bagi kita untuk memberikan kebaikan yang sama kepada orang lain. Jadi kalau ada orang yang baik kepada kita, kita berikan kebaikan yang sama atau ya kalau bisa lebih baik lagi. Innallaha kana ala kulli syai'in hasiba. Sesungguhnya Allah Maha menghitung segala sesuatu. Jadi apapun kebaikan yang kita lakukan walaupun hanya sebatas mengucapkan salam, itu akan dicatat sebagai kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. membaca mudah ya Lisa. Ya Pak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allahu la ilaha illa huwa la yajma'annakum ila yaumil qiyamati la raiba fih. Wa man asdaqu minallahi haditha. Allah, dialah Tuhan yang tidak ada Tuhan selain Dia. Sungguh Dia akan mengumpulkan kalian pada hari kiamat yang tidak ada keraguan di dalamnya. Dan siapa saja ya? Dan siapakah yang lebih baik? Yang lebih benar. Lebih benar perkataannya daripada perkataan Allah. Nah. Allah lafuz dalal sebagai mubtada. La nafiyah. La apa? Nafiyah. Tidak ada. Nah ini la nafiyatun lil jinsi. Kalau la nahya mah jangan nanti. La nafiyah lil jinsi. Ilaha ini apa jadi Ustaz Badal? Nah ini kan apa namanya sering kita bahas ya. Kalau ada la nafiyatun lil jinsi maka dia butuh kepada isim dan khobarnya. Karena sebenarnya la ini dia tak malu amala inna bu. Jadi dia beramal dengan amalannya inna. Cuma bedanya, ini kita merujuk sedikit pelajaran nahu ya. Bedanya kalau la nafil jinsi itu isimnya mabni alal fathi. Kan kalau inna mah mansub ya, misalnya inna zaidan tolibun gitu ya. Tapi kalau la nafil jinsi, dia isimnya nggak boleh tanwin ya. Dia mabni alal fathi, makanya semua la nafil jinsi di Quran, itu pasti setelahnya isimnya nggak tanwin. Misalnya apa? Dzalikal kitabu la raiba fihi la ikraha fiddin la taqata lana bih la ilma lana illa ma 'alamtana. Lihat ya, itu kan semuanya enggak ada tanwinnya, la haula wala quwata illa billah. Itu kenapa enggak tanwin ya, enggak la raiban la haulan, padahal kan bukan ghairu munsharif. Jadi yang membuat dia enggak tanwin termasuk ilah di sini, kenapa dia enggak tanwin? Bukan karena dia ghairu munsharif. Tapi memang kaidahnya isim la itu mamni al fathhi fi mahali nasb. Ya segitu ya. Itu murojaah sedikit Bu Delis, barangkali lupa. Kalau hanya jadi mudofun ilaih itu. Mana hanya mah? Ilah kan satu kata, Bu. Oh, ilah kan satu ilah. Artinya ilah kan Tuhan ya. Jangan dibilang ini misa, ini satu kata ilahun ya, satu kata. Oh, ilah. Ilah isimnya la terus ilah. Ila istisna, harfu istisna. Ya, harfu istisna, atau ada tulis mulkoh ya. Nggak dipakai nih. Huwa jadi apa? Ila huwa, kecuali dia. Badal ya. Jadi ini takdirnya adalah, la ilaha haqqun illa huwa. La jadi badal dari Allah, dari mana? Dari ilah. Iya, jadi la ilaha haqqun illa huwa. Tidak ada ilah yang hak kecuali dia. Jadi dianya itu badal dari hakun. Nah, kalau ini berarti kita murojaah pelajaran istisna ya. Ini kan berarti kalimatnya sempurna positif ya, meskipun memang isim khobarnya lah dibuang. Tapi ini sempurna positif. Sempurna negatif ya. Kalimatnya sempurna, tapi ada la di depannya. Kan kaidahnya kalau dalam pembahasan istisna, kalau kalimat sempurna negatif, maka dia bisa dua, bisa mansub ya karena dia istisna, atau dia bisa badal. Makanya ini kenapa huwa kan rofa ya, ya enggak. Kalau nasab kan iyahu gitu ya. Kalau huwa menunjukkan bahwa dia rofa, berarti kan ini menunjukkan bahwa huwa ini merujuk pada sesuatu yang marfu di belakangnya. Tapi kan sini nggak ada yang marfu. Oh ternyata memang ada yang dibuang di sini. Jadi maknanya la ilaha hakun illahu. Sama kayak lafaz la ilaha illallah. Lafaz la ilaha illallah itu kan dalam takdirnya bentuknya adalah seperti ini. La ilaha haqqun illallahu. Ya. La ilaha haqqun illallah. Tidak ada ilah yang hak. Maksudnya yang berhak disembah illahu. Ya. Illallahu. Kecuali Allah. Jadi huwa ataupun allahu itu badal. Badal dari mana? Dari haqqun yang dibuang. Seperti itu. Ya, nah, Ustaz. Terima kasih. Laya jema'annakum. Alamu lamu taukid. Ya jema'anna fi'lun mudori'un. Bagaimana bacanya Ustaz? Nun taukid. Laya jema'anna. Ya jema'anna. Ini nanya kenapa patah ya Ustaz? Kan kalau nun taukid emang kayak gitu kan? Oh gitu ya. Jadi kan memang kalau nun taukid itu dia mabni minal fathi. Nanti bedain antara yang mufrad sama yang jamak. Kalau mufrad fathah, kalau apa namanya? Kalau yang jamak dhamma, maksudnya yang sebelum nun ya. Oh iya, sebenarnya la yajma'unnakum berarti ini mufrad nih. Tapi kalau la yajma'unnakum itu jamaknya. Misalnya yaktubu, coba Ibu, gimana cara yaktubanna? Pas. Itu yaktubanna kalau yang huwa ya. Kalau yang hum gimana? Layak tubannuna. Layak tu. Layak tubunna. Gitu. Jadi bedanya cuma dhamma wa fathah. Kalau huwa yaktubu jadi yaktubanna. Kalau hum yaktubuna jadi yaktubunna. Jadi bukan yaktubunanna enggak, tapi langsung yaktubunna kayak gitu. Yaktubunna. Baik, lanjut. Nah, dari jelasin lupa lagi tuh. Apa-apa. Ila yaumi jarwa majrur al-qiyamati mudofun ilaihi. Ini lah apa lagi Ustaz kalau ini? Biasa aja. Sama kayak tadi, ini kan laroi bafih, sama. Lihat tuh, nggak dipanggil kan? Pokoknya setiap kali ibu menemukan adalah, setelahnya ada isim, bukan gairu munsharif, tapi dia nggak tanwin, itu udah pasti lahnya namanya la nafiyatun lil jinsi. Ya. Nah, jadi setiap sesudahnya ada isim, ya la nafiyatun lil jinsi gitu Ustaz ya? Bukan nggak gitu. Kalau adalah setelahnya ada isim yang tidak ditanwinkan, padahal dia bukan gairu munsharif, maka itu udah pasti dia la-nya adalah la nafiyatun lil jinsi, bukan la biasa. Ya, nah Ustaz. La nafiyatun lil jinsi, loiba isim la, fihi jar majrur sebagai khobar khobar la ya. Nah. Alo hafu atfin man isim isaro sebagai mubtada. Asdaku. Man, siapa? Asdaku. Berarti ini mubtada khobar ini. Oh. Mubtada khobar. Asdaku khobar dari man? Minallahi jar wa majrur haditsan maf'ulun bi. Oke, maf'ul dari mana? Enggak ada fi'ilnya. Oh iya ya. Ingat kalau ada isim tafdil, setelahnya ada isim yang mansub, biasanya apa? Ini tadi kita ketemu banyak tuh, sering tuh. Tamyiz. Tamyiz ya. Nah, tamyiz ya. Ya Allah, banyak banget salahnya, Ustaz. 67. Allahu wahdahu al-mutafarridu bil uluhiyati li jami'il khalqi la yajma'annakum yaumal qiyamati allazi la syakka fihi lil hisabi wal jazai wala ahadun asdaqu minallahi wala ahada. Ini kayak tadi nih, lanya lah menafikan jenis. Oh yes. Wala ahada asdaqu minallahi. Wala ahada asdaqu minallahi haditsan fima akhbaru bihi. Allah satu-satunya yang Allah, hanya Allah yang bersendirian gitu Ustaz. Iya. Dalam uluhiyah yang akan mengumpulkan makhluknya. Bukan yang mengumpulkan, bagi seluruh makhluknya. Oh, bagi seluruh makhluknya. Dia benar-benar akan mengumpulkan kalian. Dia benar-benar akan mengumpulkan kalian pada hari kiamat yang tidak ada keraguan padanya untuk menjalani hisab dan pembalasan. Tidak ada seorang pun lebih benar perkataannya daripada Allah. Fima terhadap apa yang akan diberitakannya, gimana Ustaz? Gimana? Fima akhbaru bihi tentang apa yang akan diberitakannya. Ya, maksudnya tidak ada seorang pun yang lebih benar dari Allah Subhanahu wa taala dalam menyampaikan berita, gitu aja. Dalam menyampaikan berita. Astagfirullah, banyak sekali saya. Barakallahu fiik. Barakallahu khairan. Barakallahu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allahu la ilaha illa hu. La yajma'annakum ila yaumil qiyamati la raiba fih. Wa man asdaqu minallahi haditsa. Allah tidak ada ilah yang berhak untuk diibadahi kecuali Ia. La yajma'annakum, Ia benar-benar akan mengumpulkan kalian pada hari kiamat. La raiba fih, tidak ada keraguan padanya. Dan siapakah yang lebih benar perkataannya daripada Allah Subhanahu wa taala? Baik, jadi makna dari la ilaha illahu bahwa Allah Subhanahu wa taala bersendirian dalam masalah ibadah. Jadi enggak ada ilah selain Allah Subhanahu wa taala, dan kita sering membahas ya bedanya rob dengan ilah ya. Kalau rob itu berkaitan dengan keyakinan kita bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah yang menciptakan kita, yang menghidupkan, yang mematikan, ya, yang mengatur rezeki, mengatur urusan kita, itu namanya Rob. Tapi kalau ilah berkaitan dengan keyakinan kita bahwasannya Tuhan di dunia ini tuh banyak, ya. Tuhan yang disembah di dunia itu banyak. Tapi yang berhak untuk disembah hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika kita mengatakan la ilaha illallah, maka maknanya adalah la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak untuk disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Itu makna dari la ilaha illallah. Jadi beda antara rob dengan ilah. Kalau rob itu hanya berkaitan dengan ya Allah itu Tuhan kita yang menciptakan kita, mengatur rezeki segala macam. Tapi kalau berkaitan dengan penyembahan itu adalah ilah. Makanya ada tauhid rububiyah, ada tauhid uluhiyah. Dan seseorang itu tidak dikatakan muslim kalau dia hanya mengimani salah satunya. Jadi hanya mengatakan Allah pencipta kita, hanya mengatakan Allah yang memberi rezeki, Allah yang menghidupkan mematikan, tidak cukup dikatakan sebagai seorang muslim. Karena kalau itu cukup, niscaya orang-orang kafir Quraisy juga muslim. Karena banyak sekali ayat dalam Al-Qur'an yang menjelaskan orang-orang kafir Quraisy itu kalau ditanya, ya, siapa yang menciptakan mereka? Wala in sa'tahum man khalaqahum la yaqulunallah. Jika engkau bertanya kepada mereka siapa yang menciptakan mereka, mereka pasti akan menjawab Allah. Jadi kalau dalam masalah rububiyah, orang kafir Quraisy pun sama, meyakini. Yang jadi masalah apa? Yang jadi masalah adalah mereka mengakui Allah sebagai Tuhan mereka, mereka mengakui Allah sebagai pengatur urusan mereka, memberi mereka rezeki, menghidupkan dan mematikan, namun mereka ya tidak mau mentauhidkan Allah dalam masalah ibadah. Jadi mereka menyembah Allah juga, menyembah berhala juga. Makanya tidak dikatakan seorang itu muslim sampai dia mentauhidkan Allah dalam urusan ibadah. Kalau dia masih misalnya seseorang sholat, sholat mah sholat, puasa puasa, tapi masih memberikan sesajen, ya masih beribadah kepada selain Allah, maka dia bukanlah muslim. Nah, la yajma'annakum ila yaumil qiyamati la raiba fih. Allah benar-benar akan mengumpulkan kalian pada hari kiamat, tidak ada keraguan padanya. Artinya ini sesuatu yang pasti terjadi. Nah, kayak orang kafir itu kan meyakini ya bahwa hidup itu hanya hidup di dunia aja. Kalau udah mati ya mati. Ini keyakinan orang kafir Quraisy. Sementara kaum muslimin meyakini bahwasanya akan datang hari kiamat, tidak ada keraguan padanya, di mana pada hari itu setiap manusia akan dihisab amalannya dan akan dibalas sesuai dengan amalannya. Wa man asdaqu minallahi haditsan, dan siapakah yang lebih benar ucapannya daripada Allah Subhanahu wa taala? Ini untuk menegaskan bahwa ya hari kiamat itu pasti pasti akan terjadi. Nah, kita lanjutkan. Baca Ustaz Bukhari. Juga. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله Wa may yudlilillahu falan tajida lahu sabila. Dan tidaklah buat kalian bagi orang-orang munafik fitnah-fitnah. Piatain fitnah-fitnah ya. Fitnahnya dua kelompok. Dua kelompok. Oh, bukan fitnah ya. Dua kelompok. Dan Allah arkasahum. Apa nih Ustaz arkasahum? Dan Allah mengembalikan mereka. Mengembalikan mereka bima kasabu, apa yang mereka lakukan. Maksudnya, dan Allah mengembalikan mereka ya karena apa yang mereka usahakan sendiri gitu. Oh, jadi mereka balik kafir. Yang karena mereka lakukan ya atau ini usahakan. Aturiduna antah tadu man adola. Apakah kalian menginginkan untuk memberi petunjuk kepada orang yang Allah sesatkan? Memberi petunjuk kepada orang yang Allah sesatkan. Dan barang siapa yudlillahu, barang siapa yang disesatkan Allah, palang tajidalahu sabila, maka tidak, dia tidak akan mendapatkan jalan. Dia tidak akan mendapatkan jalan. Ya. Alfa'u harpu ataf, atfun. Iya boleh. Alfa'u harpu atfun, ma harpu nafi. Ma-nya itu isim istifham mubtada. Oh ya. Ma-nya ismu istifham mubtadaun. Lakum jar majrur sebagai jar, jar majrur sebagai khobar ma. Fil munafil munafikina jar majrur fi ataini jadi fiata ini tuh hal ya. Jadi hal ya. Fi ataini jadi hal. Al-wawu al-wawu wawu ataf boleh. Al-wawu harfu atfin. Allahu labdu jalalah sebagai mumtada. Arkasahum fi'lun mudore. Arkasa fi'l madi, arkasa yurkisu. Arkasa fi'lun madi, hum mapulun bih. Bima jar majrur kasabu fi'lun madi alwau fa'ilun alif akhir pu istifham. Bagaimana? Alhamjatu harpu ya, istifham. Jatuh ya. Alhamjatu harpu istifham turiduna fi'lun mudore alwau fa'ilun an tahtadu an harpu nasbin. An harfu masdarin wa nasbin. An harfu masdarin, an harfu nasbin wa masdarin tahtadu fi'lun mudore mansubun bi'an. Mansubun bi'an. Man harfu istibham adollallah adolla fi'lun madi. Allahu labdul jalalah fa'ilun. Alwawu harfu atfin man is, harfu istibham. Bukan, kalau sini bukan istifham, ismu syartin kalau ingin. Wa aman ismu syartin yudlilillah yudlil yudlili man, ismu syartin mubtada. Oh, man harfu harfu syartin ya mubtadaun. Kan harfu tapi ismu syartin isim dia. Ismu syartin mubtadaun yudlilillah yudlil fi'lun mudore. Allahu pa mansubun bi man. Itu majzum kan maksud. Majzum. Majzumun. Allahu fa'ilun fa'alfa'u harfu jawab. Naam. Jawab ya, Ustaz? Ya, lan. Lan harfu nasbin wa taukid. Apa taukidnya? Harfu nasbin, lan harfu nasbin tajidah. Lan harfu nasbin wa nafyin kalau mau. Lan harfu nasbin wa nafyin. Tajidah fi'lun mumadi. Hah? Mudore. Kan ini wajada yajidu ya, jadi fi'lun mudore. Tajida fi'lun mudore lahu jar majrur. Mansubun bilan. Mansubun bilan lahu jar majrur. Sabilan hal. Mapul bi? Oh, sabilan jadi mapul bi. Fama lakum ayuhal mu'minuna. Fama lakum ayuhal mu'minuna ya. Ya benar. Fama lakum ayuhal mu'minuna fi sya'nil munafikina ijah talaftum. Firqataini firqatun takulu yuko bikitalihim wa akhara la takulu bizalika wallahu ta'ala qad auqa ahum fil kufri wa dolali bisa babi su'i amalihim. Ini gimana gimana? Qad auqahum fil kufri wa dolali fil kufri ya. Wallahu ta'ala qad auqahum fil kufri wa dolali bisababi su'i amalihim atuwaduna hidayata man syarafallahu ta'ala qalbahu andinihi waman khajalahu Allahu andinihi wattibai ma amarahu bihi falatoriko lahu ilal huda. Tidaklah untuk kalian wahai orang-orang mukmin dalam urusan kalian, tapi mengapa kalian gitu ya? Oh, mengapa kalian ya? Hai orang-orang mukmin dalam urusan orang-orang munafik ya. Ketika jika, kalian berselisih. Jika kalian berselisih dalam dua kelompok. Ya, Ustaz. Biasanya benar satu kelompok. Satu kelompok mengatakan untuk memerangi mereka, memerangi mereka, dan sebagian kelompok tidak demikian, berkata tidak demikian. Dan Allah Ta'ala telah auqahum, menibakkan. Telah menjatuhkan mereka ke dalam kekufuran. Menjatuhkan mereka ke dalam kekufuran dan kesesatan dengan sebab jeleknya, dengan sebab kejelekan perbuatan mereka. Apakah kalian mengharapkan hidayah? Apakah kalian mengharapkan hidayah? Man syarafallahu ta'ala qalbahu andini. Orang yang Allah palingkan hatinya. Orang yang Allah palingkan hatinya dari agamanya. Wa man khazalahu, dan siapa khazalahu yang dihinakan. Dan siapa yang Allah hinakan agamanya dan wattiba ima amaruhu dan mengikuti apa yang diperintahkannya kepadanya, maka tidak ada jalan untuknya kepada petunjuk. Baik ya. Barakallahu fiik wa jazakallahu khair. Wa iyyakum ya ustaz, syukran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ وَاللَّهُ أَرْكَسَهُمْ بِمَا كَسَبُوا أَتُرِيدُونَ أَن تَهْدُوا مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَا تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا. Mengapa kalian berpecah pada urusan orang munafik menjadi dua kelompok, sementara Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyesatkan mereka, telah mengembalikan orang-orang munafik itu kepada kekufuran. Bima kasabu, dengan sebab apa yang mereka usahakan. Aturiduna an tahdu man adallallah. Apakah kalian menginginkan agar kalian memberikan petunjuk kepada orang yang telah Allah sesatkan? Dan siapa saja yang telah Allah sesatkan, maka engkau tidak akan mendapatkan jalan hidayah untuknya. Ayat ini merupakan sindiran untuk para sahabat yang ketika itu mereka merasa ragu tentang orang-orang munafik, apakah diperangi atau tidak. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, orang munafik yang menampakkan keimanan tapi menyembunyikan kekufuran, ini arkasahum bima kasabut. Telah Allah kembalikan ke dalam kesesatan lagi. Telah Allah kembalikan ke dalam kekufuran. Jadi harus satu suara ya, bahwa kalau seseorang telah kembali kepada kekufuran, maka wajib diperangi sekalipun sebelumnya mereka beriman. Aturiduna an tahdu man adallallahu, apakah kalian hendak memberikan petunjuk kepada orang yang telah Allah sesatkan? Wa man yudlilillahu falan tajida lahu sabila, dan siapa saja yang Allah sesatkan maka engkau tidak akan mendapatkan jalan untuknya. Artinya kalau orang sudah Allah sesatkan dari jalan hidayah, maka tidak ada seorang pun yang bisa memberinya petunjuk. Sebaliknya kalau ada orang yang diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tak ada seorang pun yang bisa menyesatkannya. Ini prinsip kita itu. Makanya di antara hikmah kenapa kita membaca Al-Fatihah dalam setiap rakaat salat kita, agar ya kita senantiasa meminta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam surah Al-Fatihah yang kita baca ada ayat ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Ini menunjukkan bahwa kita jangan pernah sombong gitu ya, mentang-mentang udah dilahirkan dari kecil sebagai seorang muslim, tumbuh di keluarga muslim, ya lalu kemudian kita lalai dari mengejarkan amalan saleh. Padahal seseorang itu tidak dinilai dari masa lalunya ya. Jadi bukan karena dia muslim dari kecil, tapi apa yang dilakukan setelahnya. Mu'alafun ya, kalau setelah dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala kemudian beramal saleh, maka bisa jadi akan lebih baik daripada kita. Bahkan mu'alaf itu punya keuntungan gitu ya. Misalnya kita dari kecil muslim sampai sekarang umur 30-an misalnya. Maka ya dari mulai balik sampai umur 30-an itu semua amalan kita sudah dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara kalau ada orang kafir misalnya orang Kristen ya, atau orang Yahudi ya, dari lahir sampai umur 30 dia Yahudi, dia Kristen misalnya. Lalu kemudian dia beriman di umur 30 tahun, maka dosa-dosanya yang lalu itu dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, malah yang mereka punya keunggulan dari sisi tidak punya dosa jadinya. Masya Allah. Jadi jangan sampai karena kita merasa udah muslim dari lahir kemudian kita lalai dari meminta hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ya di akhir zaman ini banyak orang-orang yang awal yang kita kenal sebagai orang yang multazim, orang-orang yang iltizam dengan Al-Quran dan Sunnah, tapi kemudian karena silau dengan gemerlapnya dunia, dia jauh dari ya kehidupan akhirat. Dia fokus pada dunianya. Jangan sampai kita seperti itu. Makanya penting bagi kita untuk meminta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala setiap hari, ya. Maka direnungkanlah apa yang kita bacakan dalam salat kita. Ihdinas siratal mustaqim. Kita minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita senantiasa bisa ya menapaki jalan yang lurus, yaitu jalan Islam. Naam. Oke, sampai sini untuk materinya ya. Kita lihat kalau ada pertanyaan yang masuk. Bu Dahilis bertanya, salam sama muslim dan non-muslim sama saja. Beda. Jadi kalau apa namanya, ayat yang tadi itu bicara tentang sesama muslim. Ya. Karena kalau ada salam dari orang kafir, maka para ulama berselisih di situ. Ada dua pendapat. Pendapat yang pertama, berdasarkan keumuman ayat ini, maka nggak masalah kalau kita menjawab yang sama persis. Jadi kalau ada orang Kristen misalnya salam, assalamualaikum, maka kelompok yang pertama dari para ulama mengatakan nggak apa-apa, dijawab dengan waalaikumsalam. Karena ini sesuai dengan keumuman ayat yang tadi, kita memberikan penghormatan yang sama, tapi nggak boleh dilebihkan. Jadi kalau orang kafir ya mengucapkan assalamualaikum, kita nggak boleh melebihkan, cukup sesuai dengan apa yang dia ucapkan, waalaikumsalam. Pendapat yang kedua, ya, kita tidak boleh membalas atau mendoakan keselamatan kepada orang kafir. Jadi kalau ada yang mengucapkan salam, ya assalamualaikum, kita cukup membalas waalaikum. Karena kalau kita hanya mengatakan waalaikum, ya apapun yang kau doakan untukku ya waalaikum, ya termasuk misalnya bisa jadi dia di lisannya mendoakan salam tapi di hatinya yang mendoakan keburukan, maka kita katakan wa'alaikum, kamu juga. Jadi kalau kalimat kamu juga ini kan universal gitu. Jadi apapun yang diucapkan, mau ngapain kayak, ya mau doain, mau laknat, ya kita bilangnya wa'alaikum, kamu juga. Jadi beda hukumnya antara salam dengan sesama muslim dengan salam yang berasal dari orang kafir. Rinciannya seperti tadi. Jadi ada dua pendapat. Yang pertama, ada yang membolehkan menjawab sebatas dengan lafaz yang diucapkan. Yang kedua, apapun yang diucapkan cukup menjawab wa'alaikum. Ya gitu. Kemudian Pak Sukman, ayat 86 tadi di Arab fil madi apa ini bukan fil amr? Oh, rudduha ya. Iya, ruddu itu fil amr ya. Keliru kalau bilangnya dia fil amr. Fil madi. Karena kan rudduha, maka balaslah. Ini jelas fil amr ya. Nah, terima kasih atas koreksinya. Bu Kurniati bertanya, Ustaz, kalau lana fil jinsi, tak malu amala inna, itu butuh khabar lagi enggak? Butuh. Ya, butuh. Makanya tadi waktu bahas la ilaha illallah, la kan nafil jinsi, ilaha kan isi. Gimana khabarnya? Khabarnya yang tadi Anda bilang, dibuang. Asalnya la ilaha hakun illahu. Begitupun la raiba fi. La raiba fi kan sama ya. La nafiatun li jinsi, tamalu amala inna. Raiba isimnya la. Fihi jarmadu sebagai khabarnya la. Ya, nah, jadi karena dia beramal seperti amalannya inna, maka dia butuh kepada isim, butuh kepada khabar. Bedanya isimnya itu mabni. Nah. Apa sama kalau dikatakan la ilaha maujudun? Ini enggak sempurna ya. Ya. Kalau kita hanya mengatakan la ilaha maujud, karena Tuhan, ilah yang disembah di muka bumi ini banyaknya. Jadi kalau cuma mengatakan la ilaha maujudun, ini keliru ya. Memang jadi gini. Kalau kita bicara masalah akidah, maka di sana ada yang namanya Asy'ari. Asy'ari ini adalah kelompok yang mayoritas diyakini oleh orang Indonesia. Karena orang Indonesia ini rata-rata dalam masalah fikih mereka bermadzhab Syafi'i, tapi dalam masalah akidah mereka mengikuti pendapatnya Asy'ari dan juga Maturidi gitu. Karena kalau di Asy'ari itu, tapi harus diakui bahwa dari di antara kelompok-kelompok akidah yang ada, Asy'ari itu yang paling dekat dengan Ahlussunnah wal Jamaah. Sekalipun kalau kita bicara dengan orang Asy'ari, mereka mengatakan mereka lah Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi ada beberapa perbedaan prinsip antara akidah Ahlussunnah wal Jamaah dengan kelompok yang disebut dengan Asy'ari, terutama dalam menjelaskan makna la ilaha illallah. Ya kalau Ahlussunnah wal Jamaah kan menafsirkan dengan la ma'budu bihaqqin illallah. Cukup kalimatnya seperti itu. Tapi orang-orang Asy'ari mengatakan ada tambahan la ma'budu bihaqqin fil wujudi illallah. Memang sebenarnya tambahannya hanya fil wujudi, tapi fil wujudi ini tambahannya sangat filosofis sekali gitu ya. Dan memang Asy'ari ini dikenal sebagai kelompok yang terpengaruh dengan filsafat, makanya banyak mengeluarkan pendapat setelah mereka menjelaskan konsep dasar atau filsafat ya dari masalah tersebut. Jadi ini sebetulnya dulu Islam itu mudah gitu ya. Di masa Rasulullah itu nggak ada Asy'ari, Maturidi segala macam gitu ya. Semuanya itu berubah ketika ilmu filsafat masuk ke dalam Islam, ya. Sehingga hal-hal yang tadinya dipahami begitu saja dalam Islam, pokoknya ketika Rasulullah mengajarkan Allah itu ilah layak disembah, maka ya sudah kita katakan Allah seperti itu. Tapi dengan masuknya filsafat dalam Islam, mulailah bermunculan, ya, para tokoh-tokoh yang mencampur adukan antara filsafatnya Yunani dengan filsafatnya Islam. Sehingga bermunculanlah pertanyaan-pertanyaan yang awalnya nggak perlu ditanyakan gitu. Saya sendiri termasuk orang yang menegaskan bahwa sudahlah, kita sebagai seorang Muslim, sepanjang kita melaksanakan kewajiban kita yang ada pada rukun Islam, ya, melaksanakan sholat, puasa di bulan Ramadan, ya, mengeluarkan zakat, berhaji ke Baitullah jika mampu, kemudian melaksanakan yang sunnah, kemudian meyakini akidah, ya, tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma sifat secara global, tidak perlu secara terperinci, maka ini cukup. Jangan kita masuk pada pembahasan yang akhirnya malah membuat kita bingung sendiri. Karena terus terang ya, kalau kita bicara tentang beberapa penjelasan rinci pada masalah akidah, seperti pada masalah sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, pada masalah nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, terkadang pusing sendiri gitu. Jadi ya kita jangan terlalu berlebihan dalam membahas masalah akidah yang rinci semacam itu. Cukup kita pahami tauhid rububiyah secara umum, tauhid uluhiyah secara umum, tauhid asma sifat secara umum, ini cukup ya. Yang menjadi masalah kan ketika ya filsafat Yunani yang kita tahu lah, filsafat itu kan mempertanyakan segala sesuatu ya. Sampai akhirnya ya bertanya yang enggak. Itu yang menyebabkan banyaknya bermunculan kelompok-kelompok akidah dalam Islam. Tapi saya nasihati bahwa kita mah sebagai orang yang awam, cukup kita pelajari kewajiban-kewajiban kita yang mendasar, ditambah dengan sunnah-sunnah yang mendukungnya, ditambah dengan akidah yang dasar saja secara umum kita yakini, maka insya Allah kita akan selamat. Daripada kita belajar, malah kita akan mengucapkan atau meyakini sesuatu yang tidak ada dasarnya dalam Islam, ini malah berbahaya. Ya, demikian. Tapi ya mungkin sampai di sini untuk materi kita, semoga apa yang kita baca bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.